Wih, gimana kabarnya, Ustaz? Ustaz, nanti ini saat terjemahannya, jadi beliau langsung apa ngisi dars dari awal sampai akhir. Nanti terjemahan Ustaz Afri di akhir. Kira-kira sudah siap, Ustaz? Bisa dimulai? Oh, sudah sampai belum saat ini ya, apa materinya? Udah, ya udah. Sekarang saya mau mulai, Ustaz. Mungkin perlu mukadimah dulu dari Ustaz, nanti setelah itu langsung saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala an-nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulil ilmi wal nuha. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari Sabtu tanggal 5 Ramadhan, kita bertemu di masjid kita ini, di Masjid Raudatul Jannah, untuk mendengarkan tausiah dan nasihat dari guru kita, dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abadul Badr, yang semoga beliau mendapatkan keberkahan dari Allah dalam ilmunya, dalam amalnya, dari harta dan keturunannya. Kita tentunya berharap semoga kita seluruhnya mendapatkan keberkahan dari pertemuan ini. Kepada Syekh kita, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abadul Badr Hafizahullah, kita persilakan. Jazahullahu khairan ila syekhina Syekh Abdul Razak bin Al-Muhsin Al-Badr Al-Abad Al-Badr hafizahullah, nu'ti al-fursa lil-kalam. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ayuha al-ikhwah al-mustami'un al-kiram, ayuha al-ikhwatu al-sa'imun, ayuha al-ikhwah al-ladina manna Allah subhanahu wa ta'ala alaykum bi idraki hadha al-shahr al-mubarak. Laqad shara'a Allahu jalla wa ala li'ibadihi 'ibadat al-siyam fi shahri الصيام شهر رمضان المبارك لحكمة عظيمة وغاية جليلة جاء تبيانها في قول الله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام أيها المؤمنون وصلة مباركة وسبب عظيم ومعونة للمسلم لتحقيق تقوى الله جل وعلا، وذلك معاشر المؤمنين لما يترتب على الصيام من زكاء وصفاء وصدق مع الله وإخلاص في التعبد لله جل وعلا ومجانبة للآثام والذنوب ومران للنفس في اتقاء شهواتها وتتبع ملذاتها، مما جعل للصيام الأثر المبارك والثمرة العظيمة في تحقيق تقوى الله جل وعلا. أيها المؤمنون، ويعظم حظ الصائم من التقوى وتحصيلها ونيلها بحسب حفظه لصيامه وعنايته به وإبعاده عن كل منقص أو مفسد أو مضر بهذه العبادة. أيها المؤمنون، لقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وفي رواية: ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. تأمل أخي الكريم رعاك الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، والجنة هو الترس والستر والواقي، فكم في الصيام من صيانة للعبد ووقاية له من الذنوب والآثام إن كان حقق عبادة الصيام كما ينبغي. فالصيام جنة، قيل أي جنة من المعاصي والآثام، وذلك عندما تعظم عناية العبد بهذه العبادة تحقيقا لها وتتميما في ضوء قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وهذه كلها معاشر المؤمنين تأكيدات على الصائم أن يعنى بصيامه وأن يبعده عن هذه الأعمال والأقوال السيئة التي تضر بالصيام وتضعف من مكانته وأثره. وقيل: الصيام جنة، أي جنة من النار ووقاية للعبد من دخولها. والمعنيان متلازمان، أحدهما مترتب على الآخر، فإن الصيام إذا كان فعلا جنة للعبد بالبعد عن المعاصي والآثام في هذه الحياة الدنيا كان له يوم القيامة جنة من دخول النار، وإن لم يكن صيام المرء جنة له في هذه الحياة الدنيا من الذنوب والآثام لم يكن يوم القيامة جنة له من النار. فأحد المعنيين مترتب على الآخر. وهذا أيها الإخوة الكرام يستوجب من العبد الناصح أن يحفظ صيامه وأن يحقق فيه هذا المعنى بأن يكون صيامه فعلا جنة له، بأن يكون جنة من الذنوب والآثام ليكون يوم القيامة جنة له من دخول النار. أيها الإخوة الكرام، وعندما يقع الصائم في مثل هذه الآثام ونظائرها من غيبة أو سخرية أو كذب أو غش أو ظلم أو اعتداء أو غير ذلك من صنوف الآثام وأنواعها، فإن هذا الوقوع في هذه الذنوب له أثره في صيامه من حيث تحصيل ثواب الصيام ونيل أجره العظيم يوم يلقى الله تبارك وتعالى. وتأمل ليتضح لنا هذا المعنى جليا ما رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، قذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. تأمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من جملة العبادات في هذا الحديث والتي يؤخذ من حسنات العبد عليها يوم القيامة عبادة الصيام. قال: يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ومعنى ذلك إذا كان المرء يصوم ولا يحفظ صيامه من مثل هذه الأعمال فإنه كأنه بهذا الصيام يعد أجره أجر صيامه هدية للآخرين، فلا يجد عليه يوم القيامة ثوابا ولا أجرا، وإنما الذي يجد أجر صيامه يوم القيامة من نالهم منه الأذى سبا أو شتما أو غيبة أو نميمة أو سخرية أو غير ذلك من التعديات والمظالم. أيها الإخوة الكرام، إن الواجب على الصائم أن ينصح في صيامه وأن يتقي الله ربه وأن يكون في عمله مراقبا لله جل وعلا، يخشى عقابه ويرجو ثوابه ويعمل على تتميم صيامه وتكميله لينال عظيم موعود الله تبارك وتعالى وجزيل أجره للصائمين، فإنهم يوفون أجورهم يوم القيامة بغير حساب. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لحفظ صيامنا وصيانته من المفسدات والمنقصات، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وشكر الله لكم حسن استماعكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ووفقنا أجمعين لكل خير. وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله في علمكم وعمركم ومالكم وذرياتكم، ونفعنا بعلمكم، فجزاكم الله خيرا يا شيخنا. وإياك الله يسلم. إياك الله. نقطة الاتصال شيخنا. أنتم تترجمون الشيخ؟ حسنا يا شيخنا. كمسلمين للمسلمات yang dirahmati oleh Allah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, setelah tadi menyampaikan mukaddimah dari tausiahnya pada sore hari ini, beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hambanya puasa Ramadan di bulan suci Ramadan ini, bulan yang mulia, untuk sebuah tujuan dan hikmah yang luar biasa, dan tujuan yang sangat mulia yang tampak jelas penerangan atau penjelasan tentang tujuan ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, kata Syekh Abdul Razak, bahwasanya puasa merupakan hubungan atau koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga penyebab yang sangat mulia dan sebagai penolong bagi seorang muslim untuk merealisasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah, maka puasa adalah salah satu sarana yang sangat penting ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa puasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk mencapai ketakwaan? Karena dalam berpuasa akan menghasilkan kesucian hati, kebersihan jiwa, dan adanya unsur kejujuran bersama Allah Subhanahu wa taala, adanya unsur kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan salah satu ibadah yang tampak jelas keikhlasan sangat berpengaruh di dalamnya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga puasa membantu seorang muslim untuk menjauhi berbagai macam dosa dan pelanggaran-pelanggaran agama, dan juga merupakan pelatihan jiwa untuk mewaspadai hawa nafsu, dan juga mewaspadai segala hal yang selalu dituruti oleh keinginan manusia dan kelezatan yang bertentangan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang membuat puasa, semua itu membuat puasa merupakan ibadah yang besar pengaruhnya, yang sangat penuh dengan keberkahan dan memberikan buah yang sangat besar untuk mendapatkan tingkatan atau titel takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, terlihat jelas ketika seorang yang berpuasa, semakin tinggi tingkat ketakwaannya kepada Allah dalam bertakwa, atau ketika seorang yang berpuasa yang puasanya menambah ketakwaannya kepada Allah untuk menghasilkan ketakwaan tersebut, terlihat dari bagaimana kekuatan dan usahanya untuk menjaga puasanya, bagaimana usahanya dan kerja kerasnya menjaga puasanya, memelihara puasanya, menjauhkan puasanya dari segala hal yang mengurangi pahalanya, atau bahkan menjauhkan puasanya dari hal-hal yang merusak dan bahkan membahayakan ibadah puasanya ini. Sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah. As-siyamu junnah. Fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhaf wala yaskhab wa fi riwayatin wala yajhal. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'imun." Ini hadis yang sangat luar biasa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti dari hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita satu dari berbagai macam keutamaan berpuasa. As-siyamu junnah. Puasa merupakan tameng. Fa idza kana yawmu saumi ahadikum, maka apabila salah seorang kamu berpuasa pada hari ketika dia berpuasa, maka janganlah hendaknya dia melakukan kebodohan, dan janganlah hendaknya dia melakukan hal-hal yang berhubungan dengan jima, kemudian juga tidak melakukan tindakan-tindakan kebodohan. Fa in sabbahu ahadun, maka jika ada seseorang yang mencelanya atau bahkan membunuhnya, maka hendaklah dia menjelaskan dan mengatakan, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Beliau mengatakan di sini, Syekh Abdul Razak yang saya maksud, perhatikanlah wahai kaum muslimin hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-siyamu junnah. Puasa adalah junnah. Junnah ditafsirkan oleh pensyarah-pensyarah hadis, yaitu at-tursu was-sitru wal-waqi, yaitu tameng atau penutup atau penjaga, yaitu tameng atau penutup atau penjaga. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan berpuasa. sebegitu banyak orang yang dalam berpuasanya yang seharusnya dia menjadikan puasanya itu sebagai tameng. Di sini puasa dijadikan sebagai tameng yang merupakan tameng dari dosa dan maksiat. Ini di dunia merupakan tameng, penjaga, penghalang bagi orang yang berpuasa dari berbuat dosa dan maksiat. Apabila dia melakukan puasanya dengan sebaiknya, ketika seorang yang berpuasa dan dia melakukan puasanya dengan benar, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW, maka puasanya tersebut akan menjadi penghalang baginya, menjadi junnah, menjadi tameng darinya baginya dari berbuat dosa dan maksiat. Kemudian Rasulullah SAW ketika mengatakan bahwasanya puasa adalah tameng dari perbuatan maksiat dan dosa, ini tampak sekali bagi seorang yang berpuasa ketika dia melaksanakan puasanya dengan penuh kehati-hatian dan berupaya untuk menjaga puasanya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, khususnya dalam masalah menjaga lisan. Dalam konteks berpuasa, Rasulullah SAW bersabda, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَفْ وَلَا يَسْخَبْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. Di sini dilihat bagaimana seorang yang berpuasa menjaga puasanya dan membuat dia terhalangi dari berbuat dosa dan maksiat. Rasulullah SAW mengatakan, apabila hari orang yang berpuasa itu ada orang lain yang dan ia berupaya untuk meninggalkan perbuatan rafath, yaitu berhubungan jima dan muqaddimah-muqaddimahnya, dan juga melakukan tindakan-tindakan kebodohan, dan bahkan apabila ada orang lain yang mencela dan berupaya untuk menyakitinya, maka hendaklah dia mengatakan bahwasanya saya orang yang berpuasa atau saya sedang berpuasa. Ungkapan Nabi ketika mengatakan bahwasanya puasa itu adalah tameng, yang arti pertamanya adalah tameng dari berbuat dosa dan maksiat, nampak jelas dalam penekanan-penekanan dalam hadis ini. Ketika Nabi mengatakan apabila seseorang sedang berpuasa, hendaklah dia meninggalkan perbuatan jima. Ini adalah suatu hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dilarang dalam keadaan berpuasa. Penjagaan terhadap pelanggaran terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yaskhab atau yajhal, dan janganlah dia melakukan tindakan bodoh. Itu perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak mempergunakan akal sehatnya. Ini yang ditafsirkan oleh Al-Imam An-Nawawi, dan ini perkataan saya ketika menafsirkan kata-kata perbuatan-perbuatan bodoh, yaitu perbuatan-perbuatan orang yang tidak mempergunakan akal sehat. Dalam hal ini tertera penekanan-penekanan terhadap penjagaan seorang berpuasa terhadap apa yang membuat puasanya semakin bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada larangan, maka hendaklah seorang yang berpuasa menjaga dirinya agar tidak sampai melakukan pelanggaran, walaupun itu pada dasarnya sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tetapi ketika berpuasa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia meninggalkannya. Kemudian satu hal lagi yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika membalas atau menjaga diri, karena pada intinya menjaga diri dari aniaya orang lain merupakan sesuatu yang disyariatkan. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan di sini, upaya untuk menahan diri dari berbuat hal yang menyakiti orang lain, sampai pun ada orang yang berupaya untuk menyakiti dan mencela, mencela dengan ucapan, menyakiti dengan ucapan dan perkataan, atau menyakiti dengan perbuatan, maka orang yang berpuasa itu hendaklah menjaga lidahnya, jangan sampai membalas, dan jangan sampai membalas baik itu ucapan ataupun perbuatan. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni umrun shaim. Hanya dibebankan, dibebaskan dia untuk mengatakan saya sedang berpuasa. Ini bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menahan diri dari berbuat hal yang di, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini yang pertama, kaum muslimin dan muslimat dan orang-orang yang berpuasa yang dirahmati oleh Allah, makna dari puasa adalah tameng, yaitu upaya penjagaan diri dan mengekang diri kita dari apa-apa yang ada unsur sesuatu yang menyakiti dan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna dari as-siyamu junnah, puasa itu adalah tameng, yaitu sebagai tameng penjaga dari api neraka. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh di sini, ai junnatun minan nar, sebagai penjaga tameng dari, bagi seseorang dari api neraka. Kata Syekh di sini, dua makna yang tadi disebutkan, kedua-duanya pasti dibutuhkan. Artinya tidak mungkin terpisahkan. Dua makna, yaitu tameng dari berbuat dosa sehingga menjaga seseorang untuk tidak terjerumus kepada perbuatan yang di, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan jalan untuk terjaganya kita dari api neraka. Jadi kedua-dua makna merupakan penjaga dan tameng dari berbuat maksiat dan dosa, dan kedua adalah merupakan tameng dan penjaga dari api neraka. Kedua-duanya merupakan suatu hal yang saling berhubungan. Kata beliau di sini, salah satu dari keduanya merupakan kaitan yang tidak mungkin terpisahkan. Yang pertama merupakan penyebab dari yang kedua, dan yang kedua merupakan hasil dari yang pertama. Kata beliau, fa inna siyama idza kana fi'lan junnatun lil 'abdi bil bu'di 'anil ma'asi. Kalaulah berpuasa itu merupakan benar-benar ada pada seseorang sehingga menjaganya dari berbuat hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti secara otomatis dia juga merupakan atau berfungsi sebagai penjaga baginya untuk tidak disentuh oleh api neraka. Beliau melanjutkan, ini mengharuskan seorang hamba, seorang yang berpuasa, yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk dirinya, seorang yang berpuasa, yang menginginkan, yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk dirinya, seharusnya dia menjaga puasanya dan merealisasikan makna yang terkandung dalam hadis tadi, yaitu ungkapan kedua ketika Nabi menjelaskan bahwasanya puasa itu merupakan junnah, tameng, lalu beliau mengatakan, fa idza kana yaumi saumi ahadikum fala yaskhab fala yarfuth wala yajhal. Apabila seorang sedang berpuasa, maka jangan melakukan dua hal ini. Pertama, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada dasarnya perbuatan itu adalah sesuatu yang dihalalkan di luar puasa. Yang kedua, perbuatan yang tidak selaras dengan akal sehat. Ini penjagaan. Kalaulah seseorang itu menjaga, kalau sudah tahu nilai puasa dalam hal ini, maka sewajibnya seorang yang berpuasa, yang menginginkan kebaikan bagi dirinya, untuk menjaga puasanya, untuk merealisasikan makna yang terkandung dalam hadis tadi, sehingga benar-benar puasa berfungsi bagi dirinya sebagai junnah, sebagai tameng yang akan menjaga dirinya dari terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat, yang menjaga dirinya pada hari kiamat untuk disentuh oleh panasnya api neraka. Ma'asyiral mu'minin, kata beliau, ketika seorang yang berpuasa terjerumus kepada perbuatan dosa, perbuatan dosa yang mungkin berhubungan dengan perbuatan dosa yang tadi dijelaskan oleh Nabi, yaitu menyakiti orang lain, ataupun yang senada atau sama dengan itu, baik itu perbuatan ghibah, menceritakan keburukan dan kekurangan orang lain di belakang, atau mencela, menghina, atau berkata dusta atau ucapan penipuan, ghish, unsur penipuan, atau tindak kezaliman atau menyakiti orang lain. Apabila orang yang berpuasa yang mana dia menahan dirinya dari makan dan minum, tetapi dia terjerumus kepada salah satu dari perbuatan dosa ini, maka dia dengan keterjerumusan dia ke dalam perbuatan dosa ini akan berpengaruh secara otomatis terhadap puasanya, baik itu di dunia ataupun nanti di akhirat, akan mempengaruhi nilai puasanya di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Qalu, "Al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Mari kita perhatikan dan kita renungi hadis ini dengan seksama. Bagaimana besarnya pengaruh terjerumusnya seseorang yang sedang berpuasa kepada perbuatan dosa yang sangat berpengaruh kepada nilai puasanya, baik itu di dunia atau di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, tahukah, bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kamu atau kalian siapa itu orang yang bangkrut? Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut menurut penilaian kita adalah orang yang kehabisan modal dan tertimpa hutang piutang, atau orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta, habis semuanya, modal sudah habis dan keuntungan tidak ada dan juga terlilit hutang. Ini hakikat orang di dunia ini, orang yang bangkrut. Lalu Rasulullah SAW, kaum mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah, menjelaskan tentang hakikat orang yang bangkrut adalah, innal muflisa min ummati. Kita yang dituju oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, dari kita tentunya, yaitu orang yang datang pada hari kiamat, orang yang datang pada hari kiamat, bi salatin wasiyamin wa zakatin, yang membawa pahala salat, yang membawa pahala puasa. Ini lihat, membawa pahala puasa dan bahkan membawa pahala zakat dan sedekah. Artinya apa? Orang ini benar-benar diterima pahala amal ibadahnya oleh Allah. Salatnya diterima, puasanya pun diterima, dan juga sedekah dan zakatnya diterima oleh Allah, membawa pahala-pahala amalan-amalan tersebut. Namun orang yang membawa pahala ini juga membawa dosa. Rasulullah SAW melanjutkan, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dam hadza wa daraba hadza. Dia datang, di samping membawa pahala-pahala tadi, dia juga membawa dosa. Membawa dosa ketika di dunia dia mencela ini, orang ini, dan menuduh orang ini, dan bahkan memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, dan bahkan memukul orang ini. Jadi kesemuanya perbuatan kita atau kesalahan seseorang kepada orang lain. Rasulullah SAW menjelaskan, fayu'ti hadha min hasanatihi. Ketika dia membawa nilai pahala puasa, salat, puasa dan zakat tadi yang banyak, dan di samping itu dia membawa pula hutang, yaitu hutangnya kepada orang lain dengan mencela, menuduh tuduhan yang tidak benar, kemudian memakan harta orang lain dengan batil, dan juga menumpahkan darah orang lain dan bahkan memukul orang lain dalam tindak kezaliman, keseluruhnya mesti dibayar. Mesti dibayar. Lalu ia memberikan pahala, pahalanya yang tiga tadi, pahala salat, puasa. Ini dengar kita perhatikan, pahala puasa dan pahala zakatnya diberikan kepada setiap orang yang tadi dia berhutang dalam tindakan-tindakan yang terjelaskan dalam hadis. Fa yu'ti hadza min hasanatihi, maka dia bayar yang tadi hutangnya dengan kebaikan-kebaikannya tadi. Yang ini dengan kebaikannya, yang itu hutangnya dibayar dengan kebaikan. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, dan jika seandainya kebaikan, pahala dari salat, puasa dan zakatnya tadi sudah habis dan hutangnya kepada orang lain masih tersisa, maka dosa orang lain yang tadi dia berhutang tadi dibebankan dan dipikulkan kepadanya sampai terakhir dia dicampakkan ke dalam neraka. Perhatikan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis Nabi ini. Di antara nilai pahala ibadah yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tadi adalah pahala puasa. Pahala puasa. Dan ini pengaruh ketika kita yang berpuasa terjerumus kepada dosa yang tadi disebutkan dalam permulaan atau sebelum hadis kita sebutkan, yaitu di antaranya ghibah, penghinaan, berkata dusta dan seterusnya, itu sangat berpengaruh bagi orang yang berpuasa di akhirat nanti. Bayangkan dia membawa, jelas dia membawa pahala dosa, pahala puasanya, pahala salatnya, pahala zakatnya, tetapi pada hakikatnya dia beramal untuk orang lain. Dia beramal seperti yang dijelaskan oleh Syekh di sini, dia beramal di dunia untuk dihadiahkannya kepada orang lain. Kapan? Ketika di akhirat nanti. Ini pengaruh yang sangat luar biasa berdosa di saat kita berpuasa. Sehingga pada intinya hadis yang disebutkan oleh Syekh di sini, dan beliau menekankan kembali bahwasanya ketika seorang yang berpuasa hendaklah dia menjaga puasanya khususnya dari perbuatan dosa, khususnya dosa terhadap orang lain seperti yang ditegaskan dalam hadis tadi. Kemudian beliau menutup penjelasannya, sesungguhnya sudah merupakan kewajiban bagi orang yang berpuasa untuk memberi nasihat terhadap puasanya. Artinya apa? Nasihat, yaitu puasa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaklah ia menjaga dalam amalannya untuk selalu waspada, selalu muraqabah, mawas diri, dan selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah dia takut kepada hukuman-hukuman Allah dan berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berupaya dengan keras untuk menyempurnakan puasanya, menjadikan puasanya benar-benar menjadi junnah bagi dirinya, baik itu dari berbuat maksiat, melakukan pelanggaran dan dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga berfungsi puasanya untuk menjaga dirinya dari api neraka, agar dia mendapatkan pahala yang besar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi orang-orang yang berpuasa. Dan sesungguhnya mereka benar-benar akan mendapatkan, orang-orang yang berpuasa dan menjaga puasanya benar-benar mendapatkan pahala yang sempurna pada hari kiamat dan tidak ada batasnya, seperti yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam nas-nas syariat. Beliau menutup pertemuannya dengan perkataannya atau nasihatnya dengan doa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semuanya taufik untuk menjaga puasa kita, untuk memeliharanya dari apa-apa yang merusak atau mengurangi pahalanya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita atau memperbaiki diri kita seluruhnya, dan Allah tidak menjadikan kita bersandar kepada kekuatan kemampuan kita sendiri walau sekejap mata atau sekedip mata, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menunjuki kita jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar permintaan dan doa, dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang tempat kita untuk berharap dikabulkan doa kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hasbuna wa ni'mal wakil. Itulah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq dalam hal ini yang bertitik tolak pada tema puasa adalah junnah, adalah tameng dari bagi seorang yang berpuasa dari berbuat dosa di dunia, dan tameng baginya ketika dia di akhirat nanti dari api neraka. Saya juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diminta oleh Syekh tadi di penghujung perkataannya, dan saya juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, dan Allah berkahi ilmunya, diberkahi harta dan keturunannya, segala usaha-usahanya, dan Allah menjadikan beliau sebagai kunci-kunci kebaikan, dan kita juga diberikan oleh Allah kunci-kunci kebaikan khususnya pada bulan Ramadan ini. Saya sendiri mohon maaf atas segala kekurangan dan berterima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita ini, dan kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, apa yang tadi telah selesai kita lalui dari tausiah langsung dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah dari kediamannya di kota Madinah, insyaallah akan selalu ada di bulan Ramadan ini setiap hari Sabtu jam 5 lewat 10 dan kami menghimbau kita semua untuk hadir, karena memang ini ada satu hal yang perlu kita syukuri, dan ini adalah taufik dari Allah ketika kita bisa selalu berhubungan dengan para ulama. Insyaallah kita akan terus berupaya untuk selalu koneksi dengan masyayikh kita dari sana, untuk tetap selalu ada di kita, di antara kita, khususnya di masjid kita ini, Masjid Rawatul Jannah, ke depannya. Mungkin bukan hanya sekedar di bulan Ramadan, Tapi kita juga akan khususkan nantinya, dan kita juga berminta dan berupaya untuk minta Syekh mengkhususkan waktunya di waktu yang akan datang. Kalau memang dia pada bulan ini bisa memberikan kita hari Sabtu, dan dia sudah memiliki jadwal khusus untuk Radio Roja, maka kita juga akan berupaya untuk meminta kepada beliau secara langsung menyampaikan nasihatnya di waktu-waktu yang akan datang, bukan hanya di bulan Ramadan ini. Dan itu sebagai pengumuman dari kami, panitia Masjid Rautul Jannah yang hadir. Kita berharap semoga membuka kesempatan mendapatkan pahala untuk memberitahukan kepada yang lain, sebagai, sekali lagi saya katakan, ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa bagi yang punya andil dengan terlaksananya acara kita ini, yang dengan waktunya, dengan biaya dan hartanya, dan juga yang punya andil dalam idenya, tentu kita berharap semoga Allah tidak mengharamkan pahala yang banyak untuk mereka dan yang hadir. Dan sekarang kita ini dalam keadaan berpuasa, menanti saat-saat berbuka, dan tentu kita juga bermohon kepada Allah tidak agar kita tidak diharamkan, kita semua tidak diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan pahala yang mana Allah telah janjikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Innahu jawadun karim, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.